Karena kita ada orang yang seperti Bambang Irawan, kita proses dan jelas akan dijebloskan ke dalam penjara. Mungkin itu komentarnya biar enggak terlalu malam. Kita mulai saja, Pak Kris. Yang Bekasi, Pak Kris. Nah, ini hasil putusan dari pengadilan negeri yang isinya itu menyatakan Bambang Irawan bin Habiluddin telah terbukti secara sah. Nah, agak turun sedikit, turun kok malah naik, apa sudah malam? Oh iya lah. Tidak dilakukan penahan. Jadi kejadiannya begitu. Begitu dia menyatakan perasaan permusuhan di depan golongan, maka dia melanggar pasal 156. Akhirnya diputuskan oleh pengadilan negeri di penjara 4 bulan. Tidak puas dengan penjara itu, dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi kita layani, jangan sampai kita kalah. Kita layani, ternyata alhamdulillah di pengadilan tinggi kita menang lagi, dan hukumannya ditambah 2 bulan menjadi 6 bulan. Waktu itu kejadiannya tahun 2005, Bambang Irawan sudah berumur 66 tahun. Berarti waktu saya eksekusi kemarin itu, sekarang dia berumur 70 tahun. Kasihan, sudah tua. Hari tuanya hidupnya di dalam penjara. Nah, ini putusan dari pengadilan tinggi Bandung, sehingga Bambang Irawan betul-betul dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Jadi walaupun kita LGI, tetap dilindungi oleh undang-undang. Jangan takut. Nyatanya dia dipidana menjadi 6 bulan penjara. Nah, ini putusannya bunyinya begitu. Ini Kejaksaan Negeri Bekasi, wilayah hukum waktu Bambang Irawan ceramah. Nah, nanti dari jaksa ini yang mengeksekusi Bambang Irawan. Karena apa? Karena sudah dipanggil 1, 2, 3 kali tidak mau datang, mau tidak mau kita jemput paksa. Ini mobil sabililah yang kita pakai untuk nangkap Bambang Irawan. Ini jaksanya sudah siap-siap berangkat. Waktu itu yang sebelah kiri adalah Dahlan Sarung dari Aceh, yang tengah Pak Arif kasih penuntutan, yang sebelah kiri bagian pengawal tahanan. Terus yang paling belakang polisi 2. Nah, jadi supaya dia mau turut dibawakan senjata, tapi senjata beneran itu. Tak lihat itu dari besi soalnya. Nah, karena wilayah Bambang Irawan itu ada di Jakarta Selatan, kita izin dulu ke Jakarta Selatan, kejaksaan sana. Sehingga nanti apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dari kejaksaan ini yang akan mengcover. Nah, ini kita izin dulu ke wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, setelah dari kejaksaan itu, mereka sudah izin, dapat izin mampir dulu sarapan untuk memperkuat menambah power. Barangkali nanti tersangkanya itu ngelawan atau bagaimana. Nah, ini sambil ngopi, sambil rundingan, yang jelas mengisi bensin dulu. Soalnya kita berangkat pagi-pagi sekali, jadi jangan sampai Bambang Irawan muncul atau keluar kita baru datang. Ini sudah matang rundingannya. Mungkin bagaimana Pak caranya nanti? Ya udah, kita tangkap aja. Yang penting mau gak mau kita seret, kita jebloskan ke dalam penjara. Sambil minum kopi dan mirbus, kayaknya di sana itu sih hanya ada ketoprak atau lontong sayur yang dimakan. Tapi alhamdulillah dari sini mereka sudah yakin. Ini sudah selesai kopinya, kita berangkat ke dalam mobil ini. Nah, ini polisnya juga udah kenyang, udah siap untuk action. Wah, ini senjatanya yang paling ditakuti Bambang ini. Nah, ini lagi jalan ini. Nah, ini setelah kita berangkat tadi, kita sudah datang di lokasi mendekati rumahnya Bambang Irawan. Kita sudah turun, sudah siap semua. Nah, ini menuju ke kampungnya. Rumahnya Bambang Irawan itu Geso. Jadi gang kecil. Masuk gang kecil. Nah, ini sudah mulai masuk gang kecil. Dikawal oleh polisi. Nah, ini gangnya Bambang Irawan. Mana ya banyak Bambang Irawan? Nanti ini masih penasaran ini yang jelas ini. Nah, kebetulan waktu kita datang Bambang Irawan itu lagi nyirami bunga. Nyirami kembang enggak pakai baju, hanya pakai sarung ala kadarnya. Alhamdulillah berarti dia ketangkap basah, enggak bisa enggak sempat lari lagi. Nah, ini dia Bambang Irawan. Lah, ya enggak pakai baju itu. Waktu disotek sempat malu-malu juga dia. Nah, ini di stop dulu Pak Kris. Inilah orangnya Bambang Irawan itu. Jenggotnya panjang, umur 70 tahun, mungsu paling besar di dalam LDI. Soalnya ngarang buku yang sengaja menjelek-jelekan LDI. Nah, itu dia. Jangan ditotek Pak, saya malu ini gak pakai baju gitu. Nah, ini suasana gangnya. Ini bolo pendeng kita siap-siap di depan Bambang Irawan. Kalau Bambang Irawan lari ya langsung ditangkap. Yang jelas antara gang kiri dan kanannya sudah kita siapkan tenkom dan bolo pendeng, sehingga tidak bisa lari kemana. Ini rumahnya Bambang Irawan. Dia waktu ditangkap itu kepingin mandi dulu. Yang kepingin apa dulu, intinya sih gak mau. Nah, ini rumahnya Bambang Irawan. Ya kayak begini ini. Tidak kaya ya. Ya tidak kaya. Nah, ini saya waktu itu kok lama sekali gak keluar-keluar gitu loh. Jadi penasaran juga saya. Pengennya segera ayo udah keluar dan ditangkap dan dimasukkan penjara. Tapi tetap aja dia sempat mau mandi, minta ini, minta itu, mau beresin bajunya. Yang terakhir makan dia. Ini Tenkom, teman-teman kita yang siap-siap atau berjaga di gang yang dekat mobil stabilitas tadi. Nah, ini rumah jamaah yang saya suruh mantau Bambang Irawan. Pas rumahnya itu sebelahnya Bambang Irawan. Jadi tahu ini. Kegiatan Bambang Irawan itu apa saja tahu. Soalnya tetangganya. Jadi waktu itu kita pakai sandi berburu rusa. Saya anggap aja Bambang Irawan itu rusa. Jadi kalau saya tanya, gimana kabarnya rusa kita masih ada di kandang? Siap, gitu. Padahal saya menafsirkan rusa itu perusa agama. Sehingga kita kalau SFS konteks nggak kelihatan. Dianggap rusa binatang beneran gitu aja. Nah, ini sudah mulai mendekati Bambang Irawan mau keluar, mau berangkat. Tapi waktu itu ada yang lucu. Jadi dia tahu kalau di penjara itu nanti bakalan gak enak, sehingga dia makan duluan. Ini sudah mau berangkat masih minta makan, jam sempat makan. Nah, ini sudah ditungguin, jaksanya sudah keluar. Jaksanya sudah keluar, semua sudah siap. Itu tetangga kiri kanan pada ngeliat, Pak ada apa sih Pak ini Pak? Lah. Saya jelaskan, Bambang Irawan ditangkap mau dimasukkan penjara. Nah, ini kita sudah keluar. Nah, ini Bambang Irawan sudah menggunakan baju kuku. Nah, kenakan sebagai seorang kiai. Nah, ini mah Kristop dulu ini loh Bambang Irawan dalam kondisi pakaian baju kuku berangkat ke penjara. Nah, ini yang diputer-puter pakai pan, ini Bambang Irawan. Dia sudah nggak bisa melawan lagi karena kiri kanan sudah dijaga. Akhirnya pasrahlah dia. Masuk ke mobil kita, tetap dikawal dengan jaksa dan polisi, menuju ke penjara di mana dia melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan Kota Bekasi. Masuk dia. Nah ini kita sudah puas dalam hati, gak bakalan bisa alasan apapun. Jokernya juga joker daerah. Karena harusnya ini harusnya di pihak kejaksaan yang menyiapkan, karena beliau minta kita yang mempersiapkan. Oke, saya siapkan berapa buku kendaraan. Saya siapkan, mereka sudah masuk, teman-teman dan pemuda saya kolek. Berangkatlah menuju ke penjara. Dalam hati sudah bunda bulana ini Bapak Irawan. Kenapa saya kok sudah tua-tua 6 bulan? Nah inilah Bapak Irawan penjaranya. Waktu itu mohon maaf, saya pas dia masuk, saya shooting itu saya enggak nekan reknya, enggak rekornya enggak saya tekan, sehingga kehilangan jejak saya. Sudah tak pantau, shooting malu enggak terekam. Ini yang saya rekam penjaranya. Ini penjaranya Bambang Irawan, kalau mau nyambangi ya ke sini. Langsung masuk penjara, saya kawal sampai masuk. Saya gak puas kalau belum masuk. Jadi sampai masuk, sampai jaksanya keluar, saya lihat berita acara penyerahnya sudah ditaikan dan sudah sukses. Langsung kita cabut. Nah ini pintunya Bambang Irawan ya di sini itu. Tanggal 23 Juni, hari Selasa. Pas Bambang Irawan masuk itu azan sholat zuhur. Jadi ya ini polisinya yang tadi masih tetap berjaga-jaga, barangkali dia sudah dimasukin, keluar lagi ditembak kakinya supaya masuk. Tapi alhamdulillah tidak. Nah terus informasi yang terakhir, Bambang Irawan di penjara itu sudah merasa bete, terus dia kelihatan menyendiri dan susah untuk bergaul. Itu ya mungkin dia merasakan susahnya hidup di penjara dan merasakan ternyata LDI berani juga. Ternyata kita tidak boleh takut dan kita harus tetap memperjuangkan LDI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, ini ada yang menarik ini. Ketika Bambang Irawan masuk ke lapas, lembaga pemasyarakatan, ke penjara,